Dalam gelap malam bertaburkan bintang-bintang, coba terangi hayalku saat teringat dirimu. Kekasihku, dan seandainya kau ada di sini, temani aku sendiri di malam yang tak bertepi. Oh indahnya. Dengarkanlah, sampaikan rasa rinduku, oh untuknya. Dan bawalah bayang dirinya, walau dalam mimpi. Selimut kabut sepi, lukiskan bayangmu kasih. Oh indahnya. Damai bersama dirimu, bintang jatuh. Dengarkanlah, sampaikan rasa rinduku, oh untuknya. Dan bawalah bayang dirinya, walau dalam mimpi. Dalam berjuta malam ku menanti dirimu, takkan lelah hati ini. Walau dirimu jauh, namun biarkanlah rasa rindu ini selalu untukmu. Rasa rinduku, oh untuknya. Dan bawalah bayang dirinya, walau dalam mimpi. Oh bintang jatuh, dengarkanlah, sampaikan rasa rinduku, oh untuknya. Dan bawa